Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk bertanya kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Fas'alil ladzina yaqra'una al-kitab. Maka tanyalah oleh kamu wahai Muhammad kepada mereka-mereka yang membaca al-kitab. Ini Taurat dan Injil tentunya sebelum engkau. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meminta mereka sebagai saksi dan dijadikan persaksian mereka sebagai hujah atas apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Bagaimana yang seperti ini? Kok bisa menjadikan orang kafir Yahudi dan Nasara sebagai penguat saksi? Kang Zen, jawabannya, kenapa orang kafir dijadikan sebagai penguat? Anda kafir, ngapain? Orang kafir ditokohkan, dibesar-besarkan. Buat apa? Kafir ya kafir. Jawabannya, Rehan, An. Satu aja tetap. Jawabannya Amir Yusuf, paham gak? Pertanyaannya paham gak? Ini penting loh. Kadang orang yang pemahamannya sempit, terlalu sempit, dibentur-benturkan. Pemahaman sempit saja. Jawaban pemahaman ulama bagaimana? Amir Yusuf, Amir Yusuf, Amir Yusuf. Jawabannya ada empat, Ami Yusuf. Satu aja dari Ami Yusuf, apa? Dari Al-Imam As-Sa'di Rahimahullah ada empat jawabannya. Coba kasih dari Antum satu. Kitabnya mana Ami Yusuf, kitabnya, tafsirnya? Yusuf gak boleh tafsir. Hah? Ada? Ada? Ada? Itu dilihat tafsir. Jawab al-jawab an hadha min iddat aujuh minha iqra. Baik, baik. Supaya itu اقرا ام يوسف دبي باجي اليوم باجي dengar enggak TV apa yang disampaikan ام يوسف? Ana enggak dengar kurang dengar. Jangan ngumpet situlah. Ikra. Ayo. Jawab, tidak semuanya ahlul kitab membantah, menentang dakwahnya Rasul Muhammad SAW. Karena sarum istajab, bahkan kebanyakan dari mereka memenuhi panggilan Rasul, tunduk patuh secara ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Tidak dipaksa, sukarela. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, kalau Rasulullah SAW mengutus para sahabat kepada kebanyakan ahlul ard al-mutadayyinin, orang yang berpegang teguh terhadap agama. Nah, yang menentangnya siapa? Hanya orang-orang yang cinta kepemimpinan, pengen jadi pemimpin. Na'udzubillah, na'udzubillah. Penyakit. Pengen mimpin. Pengen mimpin, kalau enggak punya ilmu, penyakit. Na'udzubillah. Khabut tasaddur. Pengen tampil. Na'udzubillah. Ini jawaban yang keempat. Jawaban yang pertama apa, Kang Jen? Persaksian anna syahada idza udhifat ila ta'ifah. Yang namanya persaksian, kalau disandarkan kepada satu kelompok atau satu mazhab atau satu negeri, ini jawaban bagus nih, rinci, karena dari ulama, bukan dari kita. Ulama lebih faham daripada kita. Maka persaksian itu biasanya kebanyakan seringnya dari apa? Orang-orang yang adil secara keseluruhan, keumuman, orang jujur. Ya, selain mereka, maka tidak dianggap. Karena persaksian di atas keadilan dan kejujuran. Dan ini sudah terjadi ketika apa? Abdullah bin Salam mempersaksikan. Kemudian siapa? Ka'ab al-Ahbar. Dan yang lainnya banyak. Seperti kisahnya Salman al-Faris yang panjang itu. Ya, alul kita mempersaksikan bahwasanya ada nanti Muhammad SAW. Itu persaksian. Penguat. Jawaban yang kedua, Amin Mipta. Nah, anna syahadat ahli kitab al-rusul mabni ala kitabihim at-taurat alladzina yantasibuna ilaih. Persaksian penguat, persaksian maksudnya penguat, dikuatkan nih, jadi saksi, saksi, saksi. Oh, jadi saksi semua, jadi kuat gak? Jadi kuat gak? Jadi kuat. Ya. Kenapa makhluk jadikan saksi? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Bukankah Allah maha mampu? Ya mampu, Allah maha mampu. Tapi ada hikmah di balik itu semua. Kenapa makhluk, kenapa yang lainnya dijadikan sebagai saksi? Padahal Allah maha mampu atas segala sesuatunya. Nah, ya, bahwasanya persaksian ahlul kitab dibangun di atas Taurat yang dinisbatkan kepada Taurat yang pertama tentunya, yang asli. Nah, ketika Tauratnya ya mencocoki Al-Quran dan membenarkan Al-Quran, maka itu dijadikan hujah. Kalau tidak, ya tidak, tidak bisa dijadikan hujah. Atau ada dari mereka yang mengingkarinya, maka tidak bisa dijadikan hujah. Wa minha, yang berikutnya apa? Marfa. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk menjadikan Ahlul Kitab sebagai penguat saksi terhadap kebenaran apa yang dibawa oleh siapa? Muhammad SAW. Ini disuruh apa? Disuruh untuk diumumkan, disebar. Wa'alanahu ala ru'usil ashhad, kepada seluruh penduduk bumi, ya, biar pada tahu. A'lanahu ala ru'usil ashhad, kepada seluruh manusia. Dan sudah maklum, sudah diketahui, di antara mereka ada yang menentang, memusuhi dakwah Muhammad SAW. Walau kana indahum ma yarud ma zakarah Allah labdawuh wa adharuh wa bayyanuh. Kalau mereka punya ilmu, punya hujah yang kuat untuk apa? Membantah apa yang dibawa oleh Allah, yang Allah sebutkan, ya, diberikan kepada Muhammad SAW, ya silakan bantah. Ya, niscaya akan ditampakkan bantahannya ada, dijelaskan. Ini sampai sekarang enggak ada bantahannya. Cuma ngejelek-jelekin doang. Bahasa sekarangnya membuli. Karena enggak punya hujah. Enggak punya hujah dan burhan. Nah, ini ada empat jawaban. Ini ada empat jawaban. Amat, durang amat. Durang. Empat jawaban. Marfa. Maka biasanya persaksian itu dari mereka yang adil dan jujur. Ya, satu kelompok atas nama kelompok, atas nama mazhab, atas nama negeri. Seringnya apa? Seringnya persaksian penguat itu ya jujur, adil keumumannya. Terus nah, dibangun di atas Taurat. Ketika Taurat mencocokkan Al-Quran, maka diterima. Walaupun banyak yang menentangnya, maka yang seperti itu tidak dianggap. Yang seperti itu tidak dianggap penentangan itu, karena ada dasarnya. Dasarnya itu ada. Nah, terus Allah perintah kepada Muhammad SAW untuk menjadikan Ahlul Kitab sebagai penguat, dan disuruh apa? untuk diumumkan, ditampakkan kepada seluruh manusia. Ala ru'usil khala'iq, ala ru'usil ashad. Artinya kalau ada bantahan-bantahan terhadap apa yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW dan yang lainnya, para Rasul, kalau ada bantahan, silakan bantah. Sama sekarang pun tidak ada bantahan. Yang keempat, tidak semua dari ahli kitab menentang. Ya, banyak. Seperti kisahnya apa? Ali bin Abi Thalib diutus kemana? Ah, Ali juga ke Yaman. Kemudian siapa lagi? Mu'ad bin Jabal. Lama bahasa Mu'ad bin Jabal dari Yaman. Ya. Kemudian para sahabat hijrah kemana? Negeri Najasyi. Kemudian Rasulullah SAW mengirim surat ke raja-raja yang sebelumnya mereka beragama ahlul kitab. Aslim taslam, yuk jika ajaraka murratain. Masuk Islam kamu, niscaya kamu akan selamat. Allah kasih kamu apa? Dua kali pahala. Yuk jika ajaraka murratain. Dua kali pahala. Pahala ahlul kitab dan pahala masuk Islam. Semua banyak yang masuk Islam. Artinya gak semuanya menentang. Ya. Yang menentang siapa? Ami Yusuf. Kebanyakan. Ah? Orang-orang yang cinta kepemimpinan, pengen tampil, pengen jadi pemimpin, pengen ngatur. Ngaturnya bukan di atas Al-Quran dan As-Sunnah, di atas pemikiran dia. Ya, pikiran dia. Wallahul musta'an. Sengaja diulang karena bagus sekali. Ilmunya Masya Allah, lengkap. Bantahannya rinci. Jadi kalau ada keraguan-keraguan, sebenarnya sudah selesai, tidak ada keraguan. Para ulama sudah membantah. Tinggal kita baca aja, mengkaji dan membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu wala takunanna minal ladzina kadzdzabu biayatillah wa takunu minal khasirin. Janganlah kalian menjadikan janganlah kalian sekali-kali menjadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, sehingga kalian menjadi orang-orang yang merugi. Qala Imam Sa'd rahimahullah, hasil hadza anna Allah naha an syai'ain asyak fi hadzal Qur'an wal imtira fi wa ashadu min dzalika at-takdzib bih wa huwa ayatullah wa huwa ayatullah al-bayyinat allati la taqbalu at-takdzib la tuqbalu at-takdzib bi wajhin. ورتب على هذا الخسار الخسار بس الخسار وهو عدم الربح أصلا وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة وحصل العقاب في الدنيا والآخرة والنهي عن الشيء أمر بضده ويكون أمرا بالتصديق التام بالقرآن وطمأنينة القلب إليه والإقبال عليه علما وعملا وبذلك يكون العبد من الرابحين الذين أدركوا أجل المطالب وأفضل الرغائب وأثم المناقب وانتفع عنهم الخسار. قال الإمام سعد رحمه الله inti larangan dari Allah ini ada dua. Yang pertama, tidak boleh ragu terhadap Al-Quran. Yang kedua, tidak boleh berdebat, memperdebat di dalam hal ini. Debat, akhirnya pusing sendiri. Wa asyaddu min dzalika takdzibi, dan yang lebih parah daripada itu adalah mendustakan Al-Quran. Oh, ayat Allah padahal Al-Quran dan ayat-ayat Allah yang jelas, yang tidak perlu, tidak bisa diterima takdzib, dustaan dari segala sisinya. Sehingga orang-orang yang seperti ini pasti akan merugi, tidak beruntung. Merugi kenapa? Karena akan hilang, tidak mendapatkan pahala dunia dan akhirat. Justru sebaliknya dia akan mendapatkan iqab, saksi, sanksi, siksaan di dunia dan akhirat. Wallahi an syai' amrun bidhiddih. Allah melarang ya terhadap sesuatu, berarti apa? Memerintahkan kebalikannya. Fa yakunu amran bitasdiq tam bil Quran, sehingga menjadi enam perintah membenarkan Al-Qur'an secara keseluruhan. Wa tumanina al-qalbi lih, dan hati merasa senang, tenang tentangnya. Oleh kembali alaih ilman wa amalan, sehingga menerimanya secara ilmu dan amalan. Qabilalik, oleh karena itu yakunul abd minar rabihin, seorang hamba termasuk orang-orang yang beruntung ketika mereka mendapatkan apa yang mereka cari. Wa afdar ragaib wa atamal manaqib, dan mereka mendapatkan nah keutamaan-keutamaan, dan hilang dari diri mereka nah kerugian-kerugian yang nyata. Allahul musta'an, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.